Mitra bisnis, ikon pariwisata Singapura yang baru, Marina Bay Sands, yang merupakan resort terpadu dengan kasino terbesar dan termewah di Asia, ternyata penuh dengan orang Indonesia. Bahkan para penjudi Indonesia tercatat sebagai member VIP terbesar ketiga di judi kasino tersebut. Tak heran bila banyak usulan agar Indonesia melegalkan saja judi, meski secara terbatas. Karena akan banyak manfaatnya, seperti mencegah devisa terbang ke luar negeri, bahkan bisa mengundang devisa, membuka lapangan kerja, menambah pendapatan negara dan sebagainya. Bahkan saat ini Mahkamah Konstitusi sedang melakukan uji materi pembatalan pasal pelarangan perjudian. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan pengacara Farhad Abbas. Pak Farhad, apa alasan Anda melakukan uji materi larangan judi ini? Kita mewakili klien kita setuju dengan legal standing bahwa dia terhadap daripada undang-undang judi tersebut. Itu di Indonesia dilarang kecuali ada izin penguasa. Nah, di sini norma ini kita anggap ini bertentangan dan menghambat khususnya sujud dan halindat kuih untuk mendapat kesempatan pekerjaan itu, kemudian hiburan, kebahagiaan, dan juga untuk pengembangan budayaan dan pergaulan. Karena seorang yang hanya main gaple di Indonesia bisa dihukum penjara, bahkan tidak ada penangguhan. Jadi akan uji kembali ke Mahkamah Konstitusi, ya artinya bukan menghalalkan yang haram, tapi adalah adanya pengelompokan ataupun batasan, khususnya mungkin warga Indonesia yang bukan non-agama atau juga non-muslim maksudnya, atau yang dilarang agama yang melarang-melarangnya, juga buat warga negara Indonesia atau buat wisatawan asing. Hak konstitusi apa yang dilanggar dengan adanya larangan berjudi ini, Pak? Khususnya pasal 28 Undang-Undang Dasar 45, 28D dan 28A, ya ada beberapa pasal 28 itu yang menyangkut, yaitu tentang hak untuk mendapat kesempatan, kemudian hak untuk mengembangkan peradaban kebudayaan itu, Pak. Apa sih yang diminta dari uji materi ini? Ya, kita juga minta konstitusional bersyarat gitu ya, mungkin ada batasan-batasan itu. Artinya dari penghasilan pendapatan pajak negara bisa juga untuk kemakmuran rakyat. Menyangkut haram dan halal itu kan nanti batasan yang banyak juga negara Islam yang membolehkan judi, tapi untuk persyaratan tertentu tidak boleh buat warga negaranya dan lain sebagainya. Tapi khususnya judi-judi yang sifatnya kayak bermain itu, yang gaple semua, ya saya pikir ya beda penanganannya lah, beda dengan industri yang besar. Kan orang mengatakan judi dari zaman Mahabharata kan itu ada. Demikian Farhad Abbas dan saya Rizal Andika.